Bulan indah berkilauan, namun lebih indah wajahmu di kala kasih pujaan. Aku cinta padamu, kau sangat ku kagumi, laksana raja nirwana. Namun kini semua musnah, oh terlalu. Tapi kini daya, semua menjadi nyata. Cintamu bukan untukku, tinggal aku menanggung rindu. Cukup sudah ku rasakan, kini tinggallah kenangan cintaku yang pertama. Cintamu kini tinggallah kenangan cintaku yang pertama.